Dari request harus nyanyi ya, nyanyi yang kenceng. Buat yang ada request lagu dari Om Didi, suka tuh. Aku tak singa, terima mundur. Joget pramukanya.